Legenda Malin Kundang. Pada suatu masa, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Maka, tinggallah Malin Kundang dan sang ibunda. Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, bahkan sudah satu tahun lebih lamanya, ayah Malin Kundang tidak kunjung kembali ke kampung halamannya. Sehingga ibunda Malin harus menggantikan posisi sang ayah untuk mencari nafkah. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya. Dia berpikir untuk mencari nafkah di negeri seberang. Malin tertarik dengan ajakan seorang nakoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang kaya raya. Malin Kundang kemudian mengutarakan maksudnya ini kepada sang ibu. Dengan berat hati, ibunya merestui niat Malin Kundang. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Dia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Dia pun kemudian mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah kaya raya dan menikah sampai juga kepada ibundanya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran dengan kapal yang besar dan indah, disertai anak buah kapal serta pengawal yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap hari menunggu Malin pulang melihat kapal indah itu masuk ke pelabuhan. Malin Kundang pun turun dari kapal. Dia disambut oleh sang ibu. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin Kundang. Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin Kundang. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin Kundang. Tidak, dia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapatkan hartaku, sahut Malin kepada istrinya. Karena diperlakukan seperti itu, ibu Malin Kundang pun sangat marah. Dia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin pun menengadahkan tangannya sambil berkata, "Oh Tuhan, kalau benar ia anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu." Tidak lama kemudian, angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu, tubuh Malin Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan berubah menjadi sebuah batu karang. Pesan moral. Sebagai seorang anak, janganlah pernah menjadi anak durhaka dengan melupakan jasa-jasa orang tua, terutama kepada seorang ibu yang telah mengandung dan membesarkan kita. Durhaka kepada orang tua merupakan satu dosa besar yang dapat membawa bencana bagi kehidupan kita sendiri.